Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih lanjutan daripada syarah yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan waffaqahullah ta'ala. Kata beliau, qalu, mereka mengatakan, innallaha amarana an nattakhidhal wasilata ilaih. Nah, kata mereka bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu telah memerintahkan kepada kita agar kita itu menjadikan wasilah, itu perantara-perantara menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka memaknakan wasilah itu adalah perantara, wasitoh. Itu makna yang keliru ya. Tapi makna yang benar adalah sebagaimana telah kita lewati kemarin, makna daripada al-wasilah di situ adalah apa? Adalah at-ta'ah wal qurb. At-ta'atu wal qurbu, yaitu ketaatan dan kedekatan. Naam, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat yang sebelumnya yang sudah kita baca kemarin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilih. Nah, mereka berdalilkan di sini wabtaghu ilaihi alwasilah, dan carilah naam wasilah, perantara-perantara untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menurut mereka ya. Tapi yang benar apa? Dan carilah naam untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan dan juga kedekatan, dengan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-wasilatu ma'naha al-wasitah, kata mereka. Wasilah itu maknanya adalah wasitah, maknanya adalah perantara. Hakada yuharifun al-kalima al-mawadihi. Demikianlah mereka mengubah ucapan-ucapan dari aslinya atau dari zahirnya. Naam. Dari tempatnya mereka ubah. Bahwasannya makna wasilah adalah ketaatan diubah menjadi apa? Wasitah, perantara. Fal wasilatu al-mashru'atu fil Qur'an wa fis sunnah ya ta'ah. Maka wasilah yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah adalah at-ta'atu allati tuqarribu ila Allah azza wa jal. Yaitu ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawassul ilaih, dan juga yang menghantarkan atau menyampaikan kepada Allah ta'ala bi asma'ihi wa sifatih. Tawassul. Naam, kita dengan menjadikan wasilah dengan nama-nama Allah ta'ala dan juga sifat-sifatnya. Ya Rahman irhamni, ya Ghaffar ighfirli, termasuk itu. Boleh. Ya Razak urzukni, ya Ghaffar ighfirli. Enggak masalah. Itu boleh. Hadhihi alwasilatul masyru'ah. Inilah wasilah-wasilah yang disyariatkan. Bukan seperti orang-orang yang dikatakan ahlu bidah, ahlul khurafat, yang mereka mengatakan bahwasannya al-wasilah adalah wasitah, perantara. Jadi kita biar sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, biar kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita jadikan orang-orang saleh, kita jadikan para nabi, kita jadikan para malaikat adalah sebagai wasitah, perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengantarkan, untuk mendapatkan syafaat, dan semisalnya. Itu semua keliru. Amma tawassulu bil makhlukin. Adapun menjadikan tawassul, menjadikan perantara, naam, dengan makhlukin, dengan makhluk-makhluknya, ilallah ya azza wa jal, fahuwa wasilatun mamnu'ah, maka seperti ini adalah wasilah, perantara yang dilarang, atau ketaatan yang dilarang, naam, seperti ini dilarang. Kenapa? Karena makhluk semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu makhluk pun yang tidak butuh, tidak perlu, semuanya di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa wasilatun syirkiyah. Dan juga termasuk wasilah syirkiyah. Karena dia bertawassul. Meminta. Naam. Kepada makhluk. Dan juga menghantarkan. Ya, menurut mereka mendekat diri kepada makhluk. Untuk kepada Allah ta'ala harus melalui makhluk dan semisalnya. Naam. Wahyallati takhadaha al-musyrikuna min qabl. Itulah yang dijadikan oleh orang-orang musyrikun sejak dahulu. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum. Dan mereka mengibadahi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak pula memberikan malapetaka, sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya pada mereka, tidak pula memberikan manfaat pada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Ini mereka mengatakan apa? Syubhat mereka, mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjadikan orang-orang saleh dan yang semisalnya jadikan perantara-perantara yang bisa mendapatkan, yang bisa memberikan syafaat. Naam, bisa memintakan syafaat kepada Allah taala untuk diri-diri kita, kata mereka. Na'udzubillah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kata mereka. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai para wali, ma na'buduhum, kata mereka, kami tidak mengibadahi mereka, kami tidak beribadah dengan orang-orang saleh, kami tidak beribadah dengan para nabi, kata mereka, illa, melainkan liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar mereka semuanya mendekatkan kami, membikin kami dekat kepada Allah taala dengan sebenar-benar pendekatan. Hadza huwa syirkun awwalin wal akhirin. Inilah kesyirikan naam sejak dulu dan juga sekarang. Yang terdahulu dan juga belakangan-belakangan ini. Sama'un bisawa, sama sekali, sama persis. Wa in samahu wasilatan, walaupun mereka menamakan dengan wasilatan, fahuwa syirku bi'ainih. Padahal itu ada kesyirikan secara zatnya. Jadi penamaan itu tidak mengubah kenyataan. Jadi sekedar penamaan dinamakan dengan ini, itu, atau itu, ini. Semuanya tidak mengubah apa kenyataan. Al-ibrah bil-haqa'ik. Karena yang jadikan pelajaran atau jadikan patokan itu hakikatnya. Hakikatnya mereka minta bersiapa? Selain Allah. Hakikatnya mereka menyembah siapa? Selain Allah. Syirik. Sudah. Dilihat dari hakikatnya sudah kelihatan. Naam. Kemudian. Walaysa huwal wasilatul lati syara'ahullah. Nah. Tidaklah dia itu adalah wasilah yang Allah Ta'ala syariatkan. Lianna Allah lam yaja'al syirka wasilatan ilayya abadan. Dikarenakan Allah Ta'ala tidak menjadikan kesyirikan itu sebagai wasilah, perantara, jalan menuju Allah SWT selama-lamanya. Tidak. Wa innama syirku mub'idun anillah. Dan hanya saja kesyirikan itu adalah salah satu sarana yang membuat menjauhkan seorang dari Allah Ta'ala. Mub'idun anillah. Membuat jauh naam dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, sungguh dia, nah, sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan baginya surga. Bayangkan, surga diharamkan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berbuat syirik. Na'udzubillah. Wa ma'wahu an-nar, kemudian berikutnya tempat kembalinya adalah api neraka. Bahaya sekali. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim, tidak ada bagi orang-orang naam, orang-orang yang berbuat syirik, min ansar, seorang penolong pun. Karena adz-dhalim sini maknanya apa? Al-musyrik. Naam, jadi adalah wa ma lidh-dhalimina min ansar, ai wa ma lil musyrikina min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat syirik itu seorang penolong. Fa kaifa yuj'alu syirku? Naam, wasilatan ila Allah ya azza wa jal. Fakaifa yuj'alu syirku wasilatan ila Allah? Maka bagaimana dijadikan kesyirikan sebagai wasilah, perantara menuju Allah SWT? Ta'alallahu amma yakulun. Maha agung Allah Ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Maha agung Allah SWT dari apa yang mereka ucapkan. Na'udzubillah. Na'am habidakumullahu jami'an. Kemudian berikutnya, asyahid minal ayah, syahidnya, intinya dari ayat tersebut, ayat yang disebutkan oleh mu'alif situ dalam matan, anna fiha dalilan ala anna hunaka na'am minal musyrikina man ya'budu salihin. Bahwasannya di dalamnya ada pendalilan bahwasannya di sana itu ada sekelompok manusia yang dari kalangan orang musyrikin menyembah orang-orang saleh. Lianna Allah bayyana dzalik, dikarenakan Allah Ta'ala menjelaskan tentang hal itu. Wa bayyana anna ha'ula'i alladziina ta'budunahum hum 'ibadun fuqara'. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahwasannya mereka, yang kalian itu mengibadahi mereka, mereka itu sendiri adalah hamba-hamba dan juga fakir. Jadi yang mereka anggap adalah orang-orang saleh dan semisalnya itu, mereka sendiri adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang fakir, yang butuh kepada Allah Ta'ala. Naam. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka juga mencari, menjadikan ketaatan itu sebagai apa? Jalan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. yakni taqarrabuna ilaihi bitta'ah, yaitu mereka mencari mendekatan diri kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan. Ayyuhum aqrab, mana di antara mereka yang lebih dekat? Yatasabaquna ilallah, mereka berlomba-lomba menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil ibadati, dengan beribadah. Li faqrihim ilallahi wa hajatihim, karena butuhnya mereka kepada Allah Ta'ala dan perlunya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Nah, mereka itu sendiri apa? Mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala dan takut terhadap azab-Nya. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kana kadzalik, maka barang siapa yang keadaannya seperti itu, fa innahu la yasluh an yakuna ilahan yud'a wa yu'bad ma'allahi 'azza wa jalla. Maka tidak selayaknya, tidak pantas untuk jadikan ilah yang diseru, yang diibadai bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Kemudian berikutnya, qala al-muallifu rahimahullah ta'ala Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa dalil ahjari al-asyjar, dan dalil bahwasannya di antara mereka ada yang menyembah ahjar, yaitu bebatuan, wal asyjar, pepohonan. Qawlu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsal ukhra. Naam, ini nama-nama berhala-berhala mereka ya, atau nama-nama sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, afara'aytum akhbiruni, kabarkanlah kepadaku tentang Allat wal Uzza wa Manat, dan juga Manat tsalitsal ukhra, yang jadi yang ketiganya. Allat, Uzza sama Manat. Naam. Kemudian berikutnya dalam syarah itu, qala syarih wafaqahullah ta'ala Syekh Shalih Al-Fauzan, qawlu wa dalil ahjaril asyar, dan dalil bahwasannya mereka naam menyembah bebatuan dan juga pepohonan, ila akhirih fi hadil ayah, di dalam ayat ini dalilun, ada pendalilan, anna hunaka man ya'budul ahjar wal asyar minal musyrikin, bahwasannya di sana itu ada sekelompok manusia yang menyembah apa? Bebatuan, pepohonan, dari kalangan kaum musyrikin. Faqalu afara'aytum hadza istifhamun inkari. Naam, ini ada istifham ingkar. Ai akhbiruni, kabarkanlah kepadaku. Naam, kalau memang benar ada seperti itu. Min babi istifhamul ingkar wa taubih, dalam rangka apa? Pertanyaan yang sifatnya mengingkari dan juga at-taubih, menganggap jelek perbuatan mereka. Naam. Menganggap hina perbuatan mereka. Akhbiruni, kabarkanlah kepadaku tentang mereka. Apakah mereka bisa memberikan rezeki? Apakah mereka bisa naam menghilangkan malapetaka atau bahaya, atau memberikan manfaat? Naam. Atau sekedar penamaan-penamaan yang mereka namai? Ewa. Kemudian berikutnya, Allat. Nah, sekarang Allata bitakhfifita, karena ada dua bacaan ya. Ada dua bacaan. Naam, menurut ahlu qiraah, ada yang bacanya Allata tanpa ditasydid, ada yang Allata itu. Ada yang Allata, ada yang Allata. Taknya ditasydid. Bitakhfifit ta, dengan na'am meringankan ta tanpa tasydid maksudnya. Ismu sanamin fit ta'if. Ini adalah nama berhala. Jadi Allata tanpa tasydid ini adalah nama berhala di Ta'if, di kota Ta'if. Wa wa ibaratun an sakhratin mangqushatin, yang mana Allat ini adalah sebuah apa, ungkapan tentang sakhrah, sebuah bangunan yang mangkusah, bangunan yang besar, mangkusah yang dipahat atau diukir. Alaiha baitun mabni. Nah, bahwasanya di atasnya itu ada rumah yang dibangun. Wa alaihi satair, kemudian di atasnya juga ada sitar-sitar penutupnya. Yudahil Ka'bah, yang menandingi Ka'bah. Jadi tempatnya ini Allata ini, nah, nama berhala yang menandingi Ka'bah itu. Wa halahu sahah, dan sekelilingnya ada halaman. Wa indahu sadanah, dan juga ada penjaganya. Kanu ya'budunaha min dunillah, dahulu mereka menyembah nama Allata tersebut selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyembah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menyembah Allah Ta'ala, tapi menyembah berhala tersebut. Wa yalis saqifin, waktu itu untuk naam untuk apa? Untuk penduduk Saqif. Wa ma walahum, dan orang yang sekelilingnya. Minal qabail, dari kabilah-kabilah waktu itu. Yufakhiruna biha, mereka berbangga-bangga dengan adanya Lata itu. Naam, itu ya kalau dibacanya apa? Kalau membacanya Allata tanpa tasydid. Sekarang wa qira'a afara'aytumul lata bitasydidit ta, ditaknya ditasydid. Al-latta. Naam, itu bagaimana? Apa maknanya? Ismu fa'ilin min latta yaluttu. Adalah ismin fa'il. Pelaku dari latta yaluttu. Apa sih latta yaluttu itu? Wahuwa rajulun salihun. Waktu itu, naam al-latta. Naam, itu adalah laki-laki saleh. Kana yaluttu sawik. Waktu itu, dia itu naam membuat adonan tepung. Semacam tepung itu. Bikin adonan semacam tepung. Wa yut'imuhu lil hujjat. Waktu itu dia memberi makan oleh jamaah haji. Paham ya? Jadi orang ini Al-Lata itu adalah nama seorang laki-laki saleh yang waktu itu bikin adonan ya, semacam tepung itu kemudian diberi makan oleh kemudian oleh diberikan naam kepada jamaah haji. Orang tersebut memberi makan kepada jamaah haji. Falamma mata banaw 'ala qabrihi baitan. Kemudian ketika laki-laki saleh ini yang dikatakan dengan Lata ini meninggal, mereka membangun di atas rumahnya itu atau dibangun dia, mereka membangun di atas kuburannya rumah. Jadi mereka membangun rumah di atas kuburan laki-laki saleh tersebut. Warahu alaihi satair. Kemudian mereka menjulurkan nah di atas rumah tersebut sitar-sitar, penutup-penutup. Fasaru ya'budunahu min dunillah. Kemudian mereka nah menjadilah mereka beribadah atau mengibadahi na'am kuburan tersebut atau rumah yang dibangun di atas kuburan tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa latta. Ini dinamakan dengan latu. Al-latu itu adalah isim fa'il dari apa? Latta yaluttu. Tapi yang pertama apa? Al-latta tanpa adanya tasydid. Naam. Kemudian berikutnya Al-Uzza. Apa itu Uzza? Wal-Uzza syajaratun minas salam fi wadi nakhlah baina Makkah wa Ta'if. Bahwasannya Uzza itu adalah pepohonan minas salam. Nama pohonnya. Fi wadi yang terletak di wadi. Sebuah wadi. Wadi nakhlah namanya. Yang terletak antara Makkah dan Ta'if. Nah, Uzza ini sebuah pohon besar ya. Pohon-pohon besar itu. Kemudian terletak di antara Makkah dan Ta'if. Haulaha bina'un wasata'ir. Sekelilingnya juga ada bangunan dan juga sitar-sitar penutupnya. Wa indaha sadanah. Dan juga di sisinya ada penjaganya. Wa fiha syayatin. Nah, ini kalau Uzza ini di sekelilingnya itu atau dalamnya itu ada apa? Syayatin. Ada naam syaitan-syaitan. Yukallimunan nas. Yang waktu itu mereka itu para syaitan itu mengajak bicara manusia. Wa yadhunnu al-juhal, orang-orang bodoh, naam yang tidak memiliki ilmu, menyangka anna hadzal ladzi yukallimuhum huwa nafsu hadzi syajarat. Ya kan, karena bodohnya mereka ya. Karena bodohnya mereka, mereka menyangka bahwasanya yang ngajak bicara itu adalah apa? Pohon itu sendiri gitu loh. Jadi mereka menyangka yang ngajak bicara itu pohon itu sendiri, bukan oh, bukan jin tadi atau bukan setan tadi. Naam. Au hadzal bait alladzi banau, atau yang bicara itu rumah yang dibangun di sekelilingnya tadi atau di atasnya. Ma anna alladzi tukallimuhum hiya syayatin. Padahal yang mengajak bicara mereka itu apa? Ya bukan pohon itu sendiri, bukan pula rumah itu sendiri, tapi apa? Asyayatin, itu para syaitan. Litudillahum, untuk menyesatkan mereka an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadzal sanam li Quraisy. Waktu itu berhala ini Uzza ini untuk orang-orang Quraisy. Wa ahlu Makkah, dan penduduk Makkah. Wa man haulahum, dan juga yang sekeliling mereka. Naam. Dan yang sekeliling mereka atau sekitar mereka. Uzza ini. Naam. Kemudian berikutnya, wa manata, apa itu mana? Sakhratun kabiratun. Sebuah bangunan yang besar. Fi makanin. Pada sebuah tempat. Naam. Yaqa'u qariban min Jabal Qudait. Yang terletak, naam, kurang lebih dekat di daripada Gunung Qudait. Nama tempat ini ya. Baina Makkah wal Madinah. Yang mana Gunung Qudait ini terletak di antara Makkah dan Madinah. Wa kanat li Khuza'ah wal Aus wal Khazraj. Nah, waktu itu berhala tersebut mana itu? Untuk penduduk Khuza'ah, kabilah Khuza'ah dan Aus dan juga Khazraj. Wa kanu yuharrimuna man 'indaha bil Hajj. Naam, waktu itu mereka mengharamkan. Naam. Atau mereka waktu itu berihram ya, berihram dari sisinya, naam, dari sisi berhala tersebut yang dibangun tadi itu. Naam, ketika haji. Wa ya'buduna min dunillah, dan bahkan mereka mengibadahi naam berhala tersebut atau bangunan yang besar tadi itu mana? Naam, selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Fa hadhil asnamu tsalatsah hiya akbaru asnamil Arab. Maka tiga berhala ini adalah berhala yang paling besar Naam, untuk orang Arab waktu itu. Qala Allah Ta'ala, afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manah? Naam, hal aghnatkum syai'a? Apakah mereka tiga-tiganya itu bisa memberikan kekayaan atau mencukupkan kalian dengan sesuatu apapun? Hal nafa'atkum? Apakah bisa memberikan manfaat pada kalian? Hal nasaratkum? Apakah mereka bisa memberi pertolongan kalian? Hal kanat takhluq wa tarzuq wa tuhyi? Apakah dahulu Naam Allat wal Uzza wal Manat itu menciptakan, memberi rezeki, wa tuhyi dan juga menghidupkan, wa tumit dan mematikan? Madza wajadtum fiha? Apa yang kalian dapatkan di dalamnya? Naam, pada Lat wal Uzza wal Manat, apa yang kalian dapatkan? Hadza min babil ingkar, ini dalam bentuk pengingkaran. Wa tanbihul uqul, dan juga peringatan kepada akal-akal, ila antarji'a ila rusyliha, agar kembali kepada petunjuknya. Fa hadhihi innama hiya sakhratun wa shajaratun laisa fiha naf'un wala dharrun makhluqatun. Apa maknanya? Hanya saja tiga berhala tadi itu adalah sakhratun, semacam bangunan-bangunan, wa shajaratun ataupun pohon-pohonan, laisa fiha naf'un wala dharrun, tidak ada di dalamnya itu manfaat, tidak pula bahaya. Makhluqatun, sekaligus itu semuanya adalah makhluk. Sekaligus itu semuanya adalah makhluk. Naam. Itu. Wallahu ta'ala alam suhaf. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.